الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد. Apa pelajaran kita terakhir? Tempat yang dilarang ditempati sholat dan tidak sah pada mazhab dari hammam, kamar mandi, dan hush, mirhab, kanif, yaitu toilet. Nah, kita sudah selesai dari pembahasan ini ya. Hammam, kamar mandi berdasarkan hadis Nabi Sa'id al-Khudri, al-ardu kulluha masjidun illa al-maqbaratu al-hammam. Adapun hush, mirhab, kanif, yani toilet yang diungkapkan oleh Sa'id rahimahullah di matan dengan mahallu najis, tempat najis, dalilnya adalah dalilnya apa? Kias apa namanya? Kias penyamaan hukum dengan hammam berdasarkan kias awlawi. Baik, apa yang dimaksud dengan kias? Kias disebut analogi. Kias adalah ilhaqu far'in bi aslin fi hukmin di illatin jami'atin bainahuma. Itu kias. Kias apa? Ilhaqu far'in, penyamaan far' cabang, bi aslin dengan pokok. Ilhaqu far'in, penyamaan far' cabang masalah, bi aslin dengan pokok masalah, fi hukmin pada satu hukum, li illatin jami'atin bainahuma berdasarkan illat faktor hukum, jami'atin bainahuma yang menggabungkan antara keduanya. Baik, kita terapkan definisi ini yang merupakan syarat cabang masalah. Di sini apa yang kita bahas adalah toilet. Tempat lagi toilet. Hush. Ini syarat. Aslul masalah, pokok masalah adalah hammam, kamar mandi. Hukum di hukmin, dalam satu hukum yang dimaksud adalah tidak sah di tempat sholat. Li'illatin jami'atin bainahuma, berdasarkan illat, faktor hukum yang menggabungkan antara keduanya. Illat, faktor hukum itu apa? Sama-sama tempat buka aurat, sama-sama tempat najis, sama-sama tempat setan. Nah, pokok masalah adalah hammam, kamar mandi, dan itu berdasarkan nas hadis Abi Sa'id al-Khudri, al-ardu kulluha masjidun illa al-maqbaratu al-hammam. Ini nas dalil bahwa kamar mandi bukan tempat sholat, berarti tidak sah di tempat sholat. Kemudian toilet, bagaimana hukumnya? Nah, karena toilet adalah tempat pembuangan najis, bukan kamar mandi. Jadi bukan khusus untuk dibuat untuk mandi, tetapi khusus untuk pembuangan najis. Nah, maka ini syarat masalah, cabang masalah. Kita samakan hukumnya dengan asal, yaitu kamar mandi, ya. Kita samakan hukumnya dalam hukum terlarang sholat tidak sah di tempat sholat karena faktor hukumnya sama. Apa faktor hukumnya? Nah, tentang kamar mandi sudah kita pelajari. Ada perbedaan pendapat yang mengatakan faktor hukum terlarangnya sholat di kamar mandi karena apa? Karena banyaklah najis, diduga kuat banyak najis, berarti toilet lebih-lebih lagi kalau begitu. Karena memang khusus tempat pembuangan najis. Nah, pendapat yang kedua mengatakan karena kamar mandi, faktor larangan sholat di kamar mandi karena apa? Tempat buka aurat. Nah, toilet jelas tempat buka aurat. Nah, karena ketika seorang buang hajat, maka aurat disingkap, dibuka. Pendapat yang ketiga mengatakan tempat kamar mandi merupakan tempat tidak sah di tempat sholat karena merupakan tempat dari tempat oleh setan, lebih-lebih lagi toilet. Nah, karena itu tempat pembuangan najis, tempat paling najis, dan itu tempat yang paling disukai oleh setan untuk tinggal. Berarti faktor hukumnya kan. Akhirnya digabungkan dalam hal hukum, bahkan illat faktor hukum itu lebih besar pada kamar, pada toilet, sehingga lebih pantas diberi hukum itu daripada kamar mandi. Ini namanya kias awlawi. Difahami? Apa yang dimaksud dengan kias? Jadi kias merupakan salah satu dalil syar'i dilakukan pada saat darurat. Nah, dan ini yang benar. Mazhab jumhur, ahlul ma'ani, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad, dan yang lainnya. Dari kalangan ahli hadis, ahli fiqh, termasuk Al-Bukhari, Nah, jadi apa yang datang dari Al-Bukhari misalkan dalam kitab Sahihnya, ya, mencela qiyas, dan apa yang datang dari Imam Ahmad mencela qiyas, maksudnya adalah qiyas batil, qiyas yang salah. Ya, berlebihan dalam qiyas, bermudah-mudahan dalam qiyas, seperti yang dilakukan oleh Ahlul Ra'i, oleh para penganut logika Hanafiyun, pengikut Imam Abu Hanifah, yang bermudah-mudahan dalam qiyas, banyak qiyas yang batil, yang salah, dan bertentangan dengan hadis. Nah, adapun qiyas yang sahih dengan makna tadi yang ana imlakkan itu, nah, yaitu ilhaqu far'in bi aslin bi hukmin li illatin jam'atin bainahuma, jelas, ya, itu qiyas yang benar. Nah, maka itu merupakan hujjah. Ibnu Hazm menolak pendalilan dengan qiyas secara statement, ya, qiyas bukan dalil, tetapi secara fi'il, secara amaliyah, Ibn Hazm dalam Al-Muhalla sendiri tetap tidak bisa lepas dari qiyas. Sebagian pendapat Ibn Hazm berpendapat dengan pendapat tersebut, padahal tidak ada dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah, salah satunya dalilnya adalah qiyas, termasuk masalah kita sekarang. Ibn Hazm mendukung Imam Ahmad dalam hal tidak sah sholat di dalam toilet, ya, yakni meskipun disebutkan dalam Al-Muhalla itu adalah hammam. Nah, pada matan masalahnya hamma, nah, yani tidak mungkin Tayyib, tidak mungkin Ibn Hazm menolak pendapat ini, ya, jika hammam saja tidak sah, tentunya lebih toilet, dan ini dia. Dan masalah lain disebutkan Al-Albani rahimahullah, di sini Ibn Hazm berpendapat demikian, dan tidak ada dalil di sini kecuali dia, nah, tidak ada dalil kecuali dia, artinya Ibn Hazm terjerumus dalam dia. Meskipun salah statement mengatakan dia tidak bisa dijadikan dalil, dan ini itu keliru menurut jumhur. Difahami? Nah, masalah berikut, tempat berikutnya dalam pada mazhab Hanbali, tempat yang keempat yang disebutkan pada mazhab Hanbali dan yang disebutkan Sa'di rahimahullah, yaitu pada mazhab manhaj salikin, Sa'di rahimahullah mengatakan au a'tani ibil, au a'tan ibil, atau a'tan ibil. A'tan adalah jamak dari a'tan. Singkatnya, a'tan ibil yang dimaksud pada mazhab Hanbali, sebelum penjelasan bahasa, penjelasan makna kata ini dan segi bahasa, maksudnya adalah tempat tinggal unta, tempat tinggal unta seperti kandang. Nah, a'tan ibil adalah tempat tinggal unta. Nah, jadi ini tempat pada mazhab Hanbali yang tidak sah ditempati sholat, yaitu tempat tinggal unta. Nah, unta itu kan diternak dan dibuatkan tempat tinggal di situ, diternak di situ, tinggal di situ, ya, semacam kandang. Nah, meskipun kandangnya itu tidak ada atap, tidak ada, ya, bukan tembok, namun ada tempat khusus di situ, dia di situ ditempatkan. Nah, di situ tinggal, di situ istirahat, di situ tidur, ya, semacam kandang itu maksudnya itu. Itu yang dimaksud dengan a'tan ibil, yang merupakan tempat yang tidak sah ditempati sholat pada mazhab Hanbali. Mengikuti salah satu pendapat dari Imam Malik, Al-Imam Ahmad. Nah, ini juga pendapat Ibn Hazm Al-Zahiri dalam Al-Muhalla pada jilid 4, pada masalah nomor 392. Pada masalah nomor 392. Nah, Ibn Hazm menegaskan tidak sah sholat di a'tan ibil, dan menukil statement dari Al-Imam Ahmad. Barang siapa sholat, Al-Imam Ahmad mengatakan, barang siapa sholat di tempat tinggal unta, dia wajib mengulangi sholat, ia wajib mengulanginya selamanya. Kata Imam Ahmad, barang siapa sholat di tempat tinggal unta, ia wajib mengulanginya selamanya. Ini artinya sholatnya batal, tidak sah, dan wajib mengulangi. Dalil masalah ini hadis Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, riwayat Muslim, hadis riwayat Muslim, hadis Jabir bin Samurah meriwayatkan seorang pria bertanya kepada Rasulullah. Seorang pria bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hukum berwudu karena makan daging kambing dan hukum berwudu karena makan daging unta. Dijawab pada hadis itu yang intinya tidak wajib berwudu karena makan daging kambing. Artinya daging kambing tidak, makan daging kambing tidak batalkan wudu, bukan pembatal wudu. Adapun makan daging unta, Nabi SAW mewajibkan berwudu karena makan daging unta. Artinya makan daging unta merupakan pembatal wudu. Ingat ini. Ini yang benar. Suatu saat antum berada di Arab atau di mana, ya, masuk mat'am restoran Arab, ya, ada di Indonesia, di kota-kota tertentu ada. Terus antum ingin mencicipi daging unta misalkan, makan daging unta, kemudian tiba-tiba masuk waktu sholat, langsung sholat, tidak sah sholatnya. Karena makan daging unta membatalkan wudu. Jadi wajib mengulangi wudu jika makan daging unta. Adapun daging kambing dan yang lainnya tidak masalah. Baik. Selanjutnya pada kelanjutan hadis yang menjadi syahid dalil masalah kita setelah ya masalah wudu tadi, selanjutnya orang itu bertanya kepada Nabi SAW. Beliau itu melanjutkan pertanyaan, usalli fi marabidil ghanam, kata dia, usalli fi marabidil ghanam, bolehkah saya salat di kandang kambing? Bolehkah saya salat di kandang kambing? Usalli fi marabidil ghanam, qala na'am. Qala na'am. Nabi bersabda, ya, boleh. Qala, dia bertanya lagi. Beliau itu, usalli fi mabarikil ibili, usalli fi mabarikil ibili, bolehkah aku salat di tempat unta menderum, tempat tinggal unta, di situ dia menderum. Ya, ini nanti kita akan pelajari bahwa tafsir yang benar dalam menafsirkan mabarik ibil dan a'qan ibil meliputi seluruh tempat yang ditempati oleh unta menderum di situ. Ya, jadi memang sudah tempat dia, biasanya dia menderum di situ. Menderum di situ termasuk tempat tinggalnya, kandangnya, dan tempat-tempat yang ya meskipun bukan kandangnya, tapi tempat yang biasa dia biasa dia datangi dan di situ dia menderum. Nah, itu yang dimaksud. Jadi, apakah saya boleh sholat di tempat unta menderum? Qal, la. Nabi menjawab, tidak boleh. Nabi menjawab, la, tidak boleh. Baik, ini hadis pertama. Hadis yang kedua, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu riwayat Ahmad, Ibnu Majah dan yang lainnya. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu riwayat Ahmad, Ibnu Majah dan yang lainnya. Riwayat Ahmad, Ibnu Majah dan yang lainnya. Hadis ini dinilai sahih menurut syarat Bukhari Muslim oleh Al Albani. Dinilai sahih menurut syarat Bukhari Muslim oleh Al Albani dalam kitab As-Samar Al-Mustata'. Dan juga oleh Syekhuna Al-Wadi'i, Muqbil Al-Wadi'i dalam kitab Al-Jami' As-Sahih. Dalam kitab Al-Jami' As-Sahih. Juga dalam As-Sahih Al-Musnad. Baik. Lafaz hadisnya, Rasulullah SAW bersabda, In lam tajidu illa marabid al-ghanam, in lam tajidu illa marabid al-ghanami wa a'tana al-ibili a'qan al-ibis, seperti dimakan itu lafadznya a'qan al-ibis. Illam tajidu illa marabidhal ghanami wa a'qan al-ibili fasallu fi marabidhal ghanami, fasallu fi marabidhal ghanami wa la tusallu fi a'qan al-ibil, wa la tusallu fi a'qan al-ibil. Ini hadisnya. Kata Nabi AS, illam tajidu, jika kalian tidak menemukan, illam tajidu, jika kalian tidak menemukan tempat, illa kecuali marabidhal ghanam, kandang kambing, wa a'qan al-ibili, kandang onta, tempat onta menderum, fasallu fi marabidhal ghanam, maka salatlah kalian di kandang kambing. Wa la tusallu fi aqanil ibil, wa la tusallu fi aqanil ibil, dan kalian jangan salat di kandang onta, di tempat onta menderum. Ini hadisnya. Dipetik faedah dari dua hadis ini, pertama sebelum masalah kita, yaitu bolehnya sholat di kandang kambing. Padahal kandang kambing tentunya penuh dengan kotoran kambing, penuh dengan air kencing kambing, kan begitu. Tetapi boleh sholat di situ. Kita mengetahui bahwa salah satu syarat sahnya sholat, ya, pada mazhab Hambali dan telah kita pelajari, yang rajih mungkin dikatakan syarat sah jika dalam keadaan sengaja, adapun dalam keadaan lupa atau tidak tahu hukum maka sah, yaitu sholat dalam keadaan suci dari najis. Apabila sholat dengan tubuh ada najis, tubuh bernajis, pakaian bernajis, tempat sholat, tempat di sholat bernajis, dan ketika sholat bersentuhan dengan najis yang ada di tempat sholat, maka sholat tidak sah jika sengaja, sadar, tahu ilmunya. Nah, baik, adapun jika tidak tahu ilmunya, tidak mengetahui ada najis, lupa ada najis, maka sah. Baik. Jika begitu, bagaimana bisa dibolehkan sholat oleh Nabi SAW di kandang kambing? Padahal ada kotoran, itu tentunya penuh dengan kotoran kambing dan air kencing kambing. Dan tidak ada pada hadis arahan dari Nabi SAW bahwa cari bagian yang tidak ada air kencing di situ, cari bagian yang tidak ada kotoran kambing. Tidak, hadisnya mutlak. Atau umum meliputi seluruh bagian kandang yang ada kotorannya dan yang tidak. Nah, karena jawabannya karena, dan ini dalil, dan ini diantara dalil yang menunjukkan bahwa kotoran dan air kencing hewan yang dagingnya halal dimakan seperti kambing dan semisalnya suci. Kotoran kambing, air kencing kambing, dan seluruh hewan yang halal dimakan melalui penyembelian tentunya, kambing, sapi, ayam, dan yang lainnya yang halal dimakan dagingnya dengan cara disembeli, kotorannya, air kencingnya suci, tidak najis. Nah, ini telah kita pelajari pada pelajaran tahara, masalah najis, termasuk unta suci, kotorannya suci, air kencingnya, karena dagingnya halal dimakan. Oleh karena itu Nabi SAW pernah menyuruh satu kaum, yaitu disebut dengan kaum Uraniyun, ya, yang datang ke Madinah masuk Islam kemudian sakit, disuruh oleh Nabi SAW mendatangi unta zakat dan meminum air kencingnya sebagai obat, dan langsung sembuh mereka. Nah, jadi kencing unta adalah obat yang mujarab dan tidak ada darurat dalam pengobatan, dan Nabi SAW tidak merintahkan ya untuk mencuci wadah yang dipakai untuk kencing, yang dipakai untuk menampung air kencing unta, berarti suci. Baik. Jadi sekarang difahami bahwa sholat di kandang kambing sah. Begitu pula sholat di kandang hewan-hewan yang lainnya yang merupakan hewan yang halal, halal dagingnya, di kandang ayam, di kandang sapi, di kandang kerbau, di kandang kuda, jika tidak ada tempat selain itu. Nah, bukan maksudnya di sini artinya sengaja masuk ke kandang kambing sholat di situ padahal ada tempat lain, bukan begitu maksudnya. Berada satu tempat tidak ada pilihan kecuali itu, bisanya di situ. Nah, ya sudah sah, karena itu suci. Ayam. Adapun kandang onta atau tempat onta menderum yang di situ dia akan kencing, kan begitu, tidak sah sholat di situ. Nah, apakah tidak sah sholat di situ dikarenakan itu adalah tempat bernajis, karena di situ tempat dia menderum, tempat dia tinggal, berarti dia akan buang kotoran di situ, dia akan kencing di situ? Jawabannya tentu saja bukan karena itu. Kenapa? Karena air kencingnya dan kotorannya suci, tidak ada bedanya dengan kandang kambing jika ditinjau dari segi tempat itu ada kotoran dan ada air kencingnya, karena sama-sama suci. Berarti apa illat atau faktor hukumnya? Ya, bukan itu. Nanti kita akan pelajari. Nah, difahami? Jadi illat atau faktor hukum larangan sholat di tempat onta menderum, kandang onta, bukan karena masalah terkait dengan najis, karena terdapat dalil yang sudah disebutkan tadi bahwa air kencing onta suci, ya, dan tidak ada bedanya antara air kencing onta dengan air kencing kambing, ya. Tetapi dibolehkan sholat di kandang kambing, tidak dibolehkan sholat di kandang onta. Berarti ada faktor yang lain, ya, atau ada sisi yang lain, bukan masalah kotorannya, bukan masalah kenajisan sebenarnya, karena kotorannya suci. Baik. Sekarang kita pelajari dulu tafsir hadis, yaitu makna mabarik al-ibil, makna a'tan al-ibil disebutkan pada hadis. Pada hadis Abu Hurairah, hadis yang kedua, hadis riwayat Ahmad bin Majah dan yang lainnya itu, lafaznya a'tan al-ibil. Wala tusallu fi a'tanil ibil. Wala tusallu fi a'tanil ibil. Jangan kalian salat di a'tan al-ibil. Apa makna a'tan al-ibil? A'tan dan lafaz itu, kata itu yang disebutkan oleh Sa'di di Matan. Atau a'tanil ibil. A'tan jamak dari a'tan. A'tanun jamak dari mufradnya apa? Mufradnya a'tanu. Al-a'tan al-a'tan. A'tanun jamaknya a'tan. A'tan yang jamaknya a'tan. Ibn Al-Qayyim rahimahullah menukil dalam Asy-Syarh Al-Mumti' tiga tafsir di kalangan ulama. Tafsir yang pertama, tempat tinggal unta. Ma tuqimu fihi wa ta'wi ilayhi. Itu bahasanya. Ma tuqimu fihi al-ibil wa ta'wi ilayhi. Yani tempat yang ditinggali unta, yang didatangi unta untuk tinggal di situ. Nah. Baik, ini semacam kandang kan begitu. Semacam kandang, kandang unta, tempat tinggal unta. Kata Al-Murdawi dalam Al-Insaf, ini yang benar pada mazhab Hanbali dan merupakan statement ahkam. Ini yang benar pada mazhab Hanbali dan merupakan statement ahmad. Makna yang pertama ini, khusus tempat tinggalnya, itu yang dilarang, kandangnya. Makna yang kedua, ada ulama yang menafsirkan ta'ton, ta'ton dengan tempat onta menderum secara mutlak. Tempat onta menderum secara mutlak. Di mana saja dia menderum? Di mana saja dia biasa menderum? Ya. Di mana saja dia biasa menderum, datang ke situ menderum. Nah. Baik. Tempat antam secara mutlak. Tafsir yang ketiga, ya, di antara ulama ada yang menafsirkan afan, afan ibil dengan tempat onta menderum saat keluar dari air. Saat keluar dari air. Ya, selesai minum. Saat keluar dari air, selesai minum. Onta itu kan, ya, oleh penggembalanya, peternaknya dibawa ke air untuk minum. Ya, itu bergiliran kan. Nah, ini dimasukkan beberapa onta minum. Yang lain menunggu. Nah, ya mungkin ada beberapa peternak kan begitu, sama-sama bawa ke sungai atau ke satu telaga. Nah. Ini dulu, onta-onta ini dulu yang dimasukkan, minum. Nah, selesai minum, keluar. Nah, itu tidak langsung pulang kandangnya. Keluar dari air, ya, onta itu menderum. Menderum. Nah, setelah minum. Nah. Ini. Atau, ya, saat menanti giliran ke air. Tempat onta menderum saat menanti giliran ke air untuk minum. Nah, itu tadi. Yang lainnya belum dapat giliran. Saat penantian dia, onta-onta yang lainnya menanti giliran, dia menderum dulu. Menderum di situ. Menderum. Itu menunggu giliran. Jadi, ini tafsir yang ketiga. Tempat onta menderum saat keluar dari air selesai minum, atau saat menanti giliran ke air untuk minum. Baik. Saat menanti giliran, dia menderum. Sambil menunggu giliran. Begitu pula yang sudah selesai minum, keluar dari air. Kalau dari air dia menderum. Nah, maka tempat menderum itu, ya, saat keluar dari air atau saat menanti giliran ke air, itu yang dimaksud dengan aqtanul ibil pada hadis. Ini tiga tafsir. Nah, yang mana yang benar? Yang pertama mengatakan khusus tempat tinggalnya. Tempat tinggal onta. Tentu saja kalau itu tempat tinggalnya, tentunya dia menderum di situ. Karena onta jika beristirahat, ya, dia menderum. Dia menderum. Bagaimana cara onta menderum? Menjatuhkan diri ke tanah untuk menderum. Ada yang tahu, ada yang pernah lihat. Yang mana yang duluan dijatuhkan? Dua kaki depannya atau dua kaki belakangnya? Hah? Untuk menjawab, dua kaki depan atau belakang? Depan atau belakang? Untuk menjawab dari tadi tidak terdengar suara berdiri pun. Kalau tidak bisa menjawab dari situ ke sini. Nah, depan, siapa yang sepakat? Siapa yang sepakat dengan jawaban ini? Dua kaki depannya dulu. Nah, kan empat kakinya ya. Dua depan, dua belakang. Depan dulu yang jatuhkan, berlutut gitu. Setelah itu, jatuhkan yang belakang, berlutut. Baru kemudian bertingkah. Nah, katanya depan dulu. Siapa yang sepakat, angkat tangan. Siapa yang tidak sepakat, angkat tangan. Yang lainnya tidak punya ro'i. Nah, yang lainnya tidak punya ro'i. Nah, siapa yang punya ro'i yang pertama, yang depan dulu? Angkat tangan. Nah, antum pernah lihat? Pernah lihat onta? Atau pernah dengar? Hah? Pernah lihat? Pernah dengar? Baik. Siapa yang pernah lihat? Siapa yang pernah lihat? Siapa yang pernah masuk ke kebun binatang dan melihat onta? Nah, di antara faedahnya masuk ke kebun binatang yaitu melihat onta, perhatikan bagaimana dia juga menderum. Ada yang pernah lihat? Hah? Ada ini syahid. Jika ada yang pernah melihat, coba dibantu mengingat. Betul? Bagi depannya? Hah? depan dulu. Nah, baik. Kita di sini kalau sholat, duluan turun tangannya atau kakinya, lututnya, kaki. Kita yang kita katakan yang kita pilih duluan tangannya, tangan dulu, baru kemudian menyusul ke kaki, ini lutut. Padahal Nabi SAW bersabda melarang tasabbuh dengan unta. Nah, jika sujud jangan tasabbuh dengan unta dalam menderum. Berarti kita tasabbuh dengan unta tidak? Persis bagian depan duluan yang turun. Nah. Nah, menurut pendapat yang mengatakan harusnya duluan lutut, ya kita tasabbuh. Tapi yang benar kita tasabbuh, yang tasabbuh yang lutut duluan. Nah, jadi kita tidak melanggar hadis karena ya Al-Albani menukil dari ahli bahasa tentang ilmu hewan bahwa kaki unta itu di depan. Jadi dua yang di depan itu kakinya bukan tangannya. Yang belakang itu tangannya. Oh, aneh kan? Ini ilmu yang ilmu yang jarang didengar. Jadi unta itu ya, unta tangannya yang belakang, kakinya yang depan. Pahami? Nah. Berarti benar yang depan duluan, tapi itu apanya? Tangannya apa kakinya itu? Itu kakinya. Setelah itu menyusul yang belakang, itu tangannya. Jadi kita jika sholat, jangan, kata Nabi, jangan tasabbuh dengan unta. Berarti caranya bagaimana supaya tidak sama dengan unta? Kita duluan dahulukan tangan atau dahulukan kaki? Dahulukan tangan. Karena unta dahulukan kaki. Kakinya unta yang mana? Yang depan. Nah. Paham? Baik. Begitu caranya menderum. Dan tutupkan. Nah. Yang mana yang benar dari tiga pendapat ini dalam menafsirkan Athanul Ibil? Sudah kita dengar pada madhab Hanbali yang dianut oleh fuqaha Hanabilah sebagaimana dinukil oleh Al-Murdawi dalam Al-Insaf. Yang pertama tetap tinggal unta. Tetapi Ibn Uthaymin rahimahullah, salah satu ulama muhaddits dari kalangan fuqaha Hanabilah, dalam Asy-Syarh Al-Mumti', beliau mengatakan mencakup ketiga-tiganya. Jadi makna Athanul Ibil mencakup ketiganya. Mencakup tempat tinggal unta seperti kandangnya, baik kandangnya itu terbuat dari apa saja, baik kandangnya itu dikitar ya oleh kandang yang yakni ada dinding yang mengitarinya atau ada pohon-pohon almihin ya, terbuat dari apa saja kandangnya itu, yang jelas itu tempat dia tinggal. Di situ dia pulang tinggal bermalam menderum. Nah, begitu pula tempat apa saja tempat unta menderum ketika datang minum ya di air seperti yang kita dengar tadi ya. Begitu pula tempat apa saja yang meliputi tempat yang biasa dijadikan tempat dia menderum. Nah, jadi yang penting ada tempat yang biasa dia datangi, dia menderum di situ. Maka itu masuk dalam hadis. Adapun tempat yang tidak, bukan merupakan tempat yang biasa dia datangi menderum, yaitu tidak. Nah, unta misalkan dalam sedang berjalan begitu, tiba-tiba capek, terus dia menjatuhkan diri menderum. Nah, itu tidak masuk. Yang masuk adalah memang tempat khusus yang dia biasa datang. Nah, tempat khusus yang dia biasa datang untuk menderum di situ. Jadi dalam hal ini tentunya masuk kandangnya jelas. Pertama tempat tinggal. Kemudian tempat yang dia menderum ketika datang untuk minum. Nah, sebelum masuk atau keluar, dia menderum dulu di situ. Dia biasa di situ memang. Belum masuk menunggu giliran menderum jadi gitu. Keluar ya, puas minum air menderum dulu di situ. Itu memang tempat yang biasa dia tempat menderum. Nah, itu yang dimaksud. Nah, tempat yang memang dia tempat di menderum. Difahami? Itu yang dimaksud dalam hadis dari Rasulullah rahimahullah. Jadi tidak terbatas seperti pada mazhab Hambali, yaitu kandangnya saja. Nah, tetapi tempat lainnya yang juga memang biasa unta itu tempat menderu masuk. Adapun secara mutlak setiap tempat dia lewat menderum di situ, meskipun itu hanya arif istilahnya, hanya lewat saja, pas ingin menderum dia menderum di situ, maka itu tidak masuk. Nah, jadi paham ya? Jadi makna yang kedua dari tiga makna yang disebutkan tadi, ya, wallahu alam, ini makna yang kedua, dia mengatakan tempat unta menderum secara mutlak. Jika ini maksudnya tempat apa saja, ketika dia lewat, tiba-tiba dia ingin istirahat dan dia menderum, meskipun itu bukan tempat yang khusus memang dia sedang yang menderum, hanya tempat dia lewat, ingin istirahat dia menderum, mutlak di situ maksudnya meliputi itu, maka pendapat ini keliru. Makna yang kedua ini keliru. Dan ini tidak dimasukkan oleh Allah ini. Dan mungkin kita pegang kesimpulannya dari Allah ini, kandang unta masuk, ya, dan tempat yang memang biasa dijadikan tempat menderum, ya, selalu menderum di situ, ya, berarti maksud di dalamnya tempat dia menderum ketika dia datang nih minum, ya, baik, itu yang dimaksud. Ini kita pelajari sebagai ilmu bagi kita. Adapun di negeri kita tidak ada kandang unta kan begitu, tapi ini enakan kita pelajari. Suatu saat mungkin kita datang ke negeri Arab, ya, berumrah atau yang lainnya, kemudian nak mendatangi tempat seperti ini, kita tahu ilmunya. Pada kulihal ini salah satu masalah yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW sehingga kita pelajari. Nah, secara amaliyah kita tidak bersentuhan langsung untuk saat ini, namun kita pelajari karena datang pembahasannya dalam hadis. Adapun mengenai illatnya, faktor hukumnya, kita susulkan saja pada pertemuan berikutnya insyaallah. Barakallahu fiikum. Ana ingin beri antum cerita, satu cerita tentang kefaqihan Al-Imam Abu Hanifah. Nah, jadi Al-Imam Abu Hanifah, ya, memang benar bahwa beliau itu lemah dari segi hadis. Karena boleh jadi kata Al-Albani rahimahullah, karena dia adalah seorang syekh fikhi dan sibuk mengolah fikhi, sehingga kesibukannya dengan ilmu fikhi mungkin menjadi itulah sebabnya menjadikan dia lemah di bidang hadis. Yang jelas, beliau adalah seorang imam mazhab fikhi yang ahli di bidang fikhi dan cerdas. Nah, dan bukan berarti seluruh pendapat Abu Hanifah keliru. Nah, diantara kefaqihan Al-Imam Abu Hanifah, ketika dia menguji muridnya, murid seniornya, yaitu Al-Imam Al-Qadhi Abu Yusuf Ya'qub bin Ibrahim. Ketika itu Al-Qadhi Abu Yusuf Ya'qub bin Ibrahim, dia sudah infisal. Jadi dia sudah meninggalkan majlisnya Al-Imam Abu Hanifah sebelum direkomendasi oleh Abu Hanifah. Nah, jadi dia ingin punya majlis sendiri di masjid. Majlisnya kan halaqah seperti ini. Al-Imam Abu Hanifah punya halaqah seperti ini di masjid di Kufah. Kemudian Al-Qadhi Abu Yusuf Ya'qub bin Ibrahim bikin majlis sendiri di bagian masjid yang lain. Di waktu itu kan tidak pakai mikrofon seperti ini. Nah, tidak pakai mic seperti ini. Belum ada ya, sepertinya di zaman itu. Nah, jadi masjidnya besar. Ada halaqah di sini, ada halaqah di sana. Nah, jadi Abu Yusuf sudah tidak hadir di majlisnya Abu Hanifah. Nah, sudah tidak hadir di majlisnya Abu Hanifah karena dia sudah punya majlis sendiri dan sudah punya murid-murid juga. Nah, Al-Imam Abu Hanifah ingin menyadarkan Abu Yusuf bahwa dia masih butuh Abu Hanifah. Masih butuh fikirnya Abu Hanifah, masih butuh belajar sama Abu Hanifah. Biar dia kembali. Nah, akhirnya Abu Hanifah mengutus salah satu murid-muridnya yang anda ingat, murid senior yang lainnya, Muhammad Ibn Hazm. Muhammad Ibn Hazm al-Syaibani yang diutus. Datangi Abu Yusuf, tes dia, ya, diberi pertanyaan. Nah, jadi di majelis itu dilontarkan dulu masalah itu oleh Abu Hanifah. Masalahnya, yaitu jika ada seseorang membawa pakaiannya ke tukang jahit. Nah, tukang jahit minta dijahitkan dengan upah, kan begitu. Ternyata tukang jahit itu dia rampas itu pakaian. Dia rampas untuk dirinya dan tidak. Jadi setelah dapat pakaian itu, akhirnya dia datang niat jahatnya. Dia rampas pakaian itu untuk dirinya. Pakaian itu dijahit oleh dia. Oh iya. Kemudian akhirnya berjalan waktu dia taubat. Sadar ini salah. Kemudian dia kembalikan itu pakaian dan sekarang sudah dijahit. Nah sekarang pertanyaannya, apakah dia berhak dapat upah? Nah, Abu Hanifah mengarang masalah ini. Bagaimana jawabannya? Nah, apakah dia berhak dapat upah dibayar? Nah, ada yang menjawab berhak, kata Abu Hanifah, salah. Ada yang mengatakan tidak berhak, kata Abu Hanifah, salah. Ini bingung murid-muridnya. Gimana? Kata Abu Hanifah, tes sana Abu Yusuf. Jika dia bisa jawab, dia sudah berhak punya majelis sendiri. Jika dia tidak bisa jawab, dia harus kembali ke sini belajar. Nah, akhirnya Muhammad Al-Hasan mendatangi Abu Yusuf. Nah, mengatakan saya diutus Abu Hanifah untuk bertanya, minta fatwa kepadamu. Karena jika sudah punya majelis sendiri, sudah seperti imam, harus siap berfatwa, kan begitu. Jika datang masalah, harus sudah berfatwa. Nah, kata ditanya Abu Yusuf, masalahnya begini-begini, kata Abu Hanifah. Bagaimana fatwanya? Kata Abu Yusuf, berhak. Nah, kata Ibn Hasan, kata Abu Hanifah itu salah. Kata Abu Yusuf, kalau begitu tidak berhak. Kata Abu Hanifah itu juga salah. Kata Abu Yusuf, kenapa bisa begitu? Nah, bingung, saya tidak tahu katanya. Ya sudah, kamu ke Abu Hanifah, kembali ke Abu Hanifah, nanti Abu Hanifah di sana yang akan imam yang akan beri jawaban. Nah, kata Abu Hanifah, jawabannya, ketika diambil itu pakaian, kemudian dia menjahitnya saat dia sudah berniat jahat. Jadi dia sudah niatkan untuk dia rampas untuk miliknya, kemudian dia jahit, maka di situ dia tidak berhak diberi upah. Karena dia menjahitnya dalam keadaan merampasnya dan menganggap itu miliknya. Jadi di situ dia tidak berhak diberi upah. Karena dia menjahitnya untuk dirinya. Jika dia berubah pikiran, artinya merampas berniat jahat setelah dijahit baru kemudian muncul niat jahatnya untuk dirinya, maka berarti ketika dia jahit untuk pemiliknya, maka dia berhak dapat upah. Itu rinciannya. Akhirnya Abu Yusuf sadar, balik lagi belajar. Nah, anak dari biasa, jazakumullah khairan. Subhanallah, alhamdulillah.